Allah yang Islam yang sangat menakjubkan, yang mana kondisi betul-betul sangat dahsyat, yang disebut dan diajarkan bahwa kita juga Allah itu lebih semua dengan tahunya dengan anak kita lebih disebutkan dalam Al-Muzammil di ayat yang ke 11 dan 12 ketika Allah menyebutkan وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَذَرْنِي, biarkan aku. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan berbuat kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan ayat-ayat Allah, ulil nahmati, yang mereka hidup dalam kemewahan. Nahan wamahilhu qalila, kami tangguhkan sejenak mereka dengan berkenalan dengan kemewahan dan lainnya, lupa akhirat dan dunia yang mereka tujuan hidupnya itu, dia akan sejenak. Inna ladaina ankalan wa jahima, maka kata Allah, sungguhnya di sisi kami lah belenggu-belenggu itu dan siksaan itu dan jahannam. Ikhwati fiddin, a'adzani wa jazakumullah, wa dzarni wal mukadzdzibin, kata tadi kami Allah, utrukni wa iyyahum, fakaan kadiru minhum, wa in amhaltuhum walakum ilhum. Biarkan aku yang akan berbuat kata Allah, mereka orang yang mendustakan agama Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan Rasulullah. Aku kata Allah akan hukum mereka. Nah, walaupun aku tangguhkan mereka, tapi aku tidak akan sia-siakan mereka, tidak akan luput dari siksaan kepada Allah SWT. Mereka yang ulil nahmah, nah, mereka orang yang hidup dalam kemewahan dunia ini, bukan juga kemewahan yang mereka jalani hidup ini, tapi al-ladhi tahu inna wama Allahu alaihi min rizqihi wa'adzam. Ketika Allah memberikan rezeki yang luas, dunia tinggal ngambil berbagai macam bentuk kemewahan yang dia dapat, yang dia miliki. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mampu mendekatkan diri dia kepada Allah, maka maksiat yang mereka kerjakan. Ikhwati fiddin, a'adzani wa a'adzakumullah, tidak usah menyebut nama rasul. Bahkan kita beratur pada yang mendengar di Indonesia saja, tidak usah keluar negeri. Nah, mereka orang-orang yang miliarder, mereka orang-orang yang sukses dalam dunia ini, mereka orang-orang yang memiliki sekian perusahaan yang besar, lahan yang luas. Kalau dikatakan orang kafir, wajar. Tidak perlu dibahas. Ungkaplah. Masih kuburannya, ya mana tempatnya? Kalau orang kafir itu jelas, sudah. Apa mereka masih merusuh dalam jalan itu? Itu pertanyaannya. Ungkapir. Dan nanti dia kasih kafir ada orang. Nah, kemewahan dan yang lain itu sudah. Dan itu nanti apa mereka berkehidupan? Maksimal dulu. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kasihannya. Tidak mungkin. Karena Allah menerima. Tidak akan diterima. Oh, Allah Muslim, mukmin. Itu pun yang persoalan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Muslim, mereka Islam. Yang kakitnya Muslim, hidup berkemewahan, Kalau mungkin boleh ada yang mengatakan dia terkaya di Jakarta, terkaya di Surabaya, terkaya di kota ini, terkaya seperti itu bahasanya. Besar perusahaannya. Nah, apa yang daripada mereka? Hanya harapan dan doa kita kepada Allah tidak panjang, mudah-mudahan mereka diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Allah dan bersyukur kepada Tuhan. Itu juga sampaikan. Karena mereka muslim, kemarin dia lantok di kalangan orang-orang yang mengatakan dengan muslim. Hanya itu. Namun apa yang antum dengar dari beberapa hal dari mereka? Nah, rentan dan penipuan, rentan dari muamalah dan riba, rentan dengan korupsi, rentan dengan sistem perdagangan yang jelas menyelisihi, dan rentan dengan mengalokasikan harta itu di atas kepada Allah. Apa itu kesyirikan, kebid'ahan dan berbagai macam yang mereka sokong, yang mereka dukung. Ini yang terjadi. Ini yang kita dengar. Kalau itu mengutakil, apa kasih? Oh, musyolah itu apa itu? Buat demikian. Oh, pakai musyolah. Buat semua di situ, buat kami-kami. Sebuah menutup, apa-apa, kalau begitu. Bahaya orang tua, satunya di bagian sebuah tempat. Ya, kalau punya di beberapa tempat, luar biasa, sungguh penerbangan. Ya, ya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu semua yang kita ditanggung jawab. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mereka sudah terbukti. Kemana Allah itu semua akan dini yang bertanggung. Dan kaki anak itu ada tidak bergeser. Untuk jadi kata, sampai ke dalam. Dari mana tersebut itu dan kemana itu? Mungkin apa masalah? Makanya, na'am. Sama satu Rasulullah SAW ketika berbicara dengan sahabat yang lain. Jadi adalah Rasulullah SAW berkhawatir untuk tertimpa kemiskinan mereka. Keluar Rasulullah SAW menyampaikan al-fakru ta'atum. Kemiskinan yang kalian lakukan. Apa budaya itu? Nah, kalau sampai Allah keluarkan dunia kepada kalian, kalian akan menyimpankan jodoh Allah dan terus dalam kehinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah. Ini terjadi wakil. Kita tidak akan melakukan perjudian di kalangan mereka sebagian mereka. Itu bakal berbeda lagi. Nah, yang sampai kepada kita ada dari kalangan mereka itu kalau judi itu satu tahun uang itu untuk perjudian, bukan satu tahun. Dan pada ini kita harus bersyukur. Yang pernah melihat temannya seperti itu. Belum lagi itu. Dan tergiur dengan kemewahan, dunia, istimewa. Oh, dia pernah. Ya, tidak ada. Aku lihat selatin di dunia, di malam saja. Tidak usah jauh-jauh. Di jumlah dari kemalam. Dan miskin terbukin. Tidak akan mereka. Urusan kan di dunia, bukan urusan di dunia yang sebentar ini. Ujian, nah tidak ada biaya ujian yang berupa kepada orang-orang kaya. Nanti iya, mereka orang kaya ujiannya juga berat. Itu hitungannya panjang itu orangnya siapa ya? Tidak itu, enggak ada yang itu. Yang itu apanya? Makanya yang sabar itu betul-betul mulia yang saat betul-betul mulai dia mencari Allah Taala dan banyak berburuk jasa pun dari orang yang miskin. Tetapi ada satunya dia itu sombong kata Rasul dalam hadis yang sahih tiga kelompok. Dan tiga kelompok manusia yang nanti Allah tidak ada bicara dan tidak disebutkan oleh Allah di antaranya adalah orang tua yang zina. Ustuan Tajin Syekhul Dhani sebenarnya yang pernah menemukan kepada aku benar benar kecil. Jangan dikira Ulku salaman Ulku salaman hati-hati Rasul tidak mengajarkan demikian. Karena dua umurnya kemudian punya salaman satu perempuan, tidak. Adanya hadis ini menunjukkan ngertinya dan adanya kejadian. Pernah aku bikin kepada aku, mungkin dia khusus sekitar usia 7 bulan lebih. Saya umur ada yang tahu dia ada Bapak Ustaz dia tahu, tidak boleh kalau pakai tangan orang, bukan dari situ orang-orang dari situ dia ada situ. Syahwat tidak harus mudah mudah berlaku sholat. Hati-hati. Nah, yang kedua yaitu mereka sakit tapi tak mau kerja. Dari tiga poin ini satu adalah miskin sakit tapi sombong. Kenapa? Gak ada yang dia buat sombong tetapi dia sombong gitu. Menolak Al-Haq dan mainkan yang lain. Wah, nak usah dia berasa miskin apa miskin? Oh, semua orang dia berasa macam apa? Pertanyaannya nak kan dah? Nak kan buat Allah dan mulia di sisi Allah ketika dia berasa apa? Dan dia berasa kepada Allah sekarang apa? Nah, Allah. Ikhwan ini di A'azani wa a'azakumullah. Nah, demikian. Tumma ta'adahum bima indahum minal iqam. Nah, kemudian Allah ancam mereka wa dalil wa mukadzibin. Kemudian tak hadar itu. Nah, Allah janji Allah ancam mereka dengan iqam dan hukuman. Inna ladaina ankar. Kata Allah, ayin dana inti kami azabam syadidan. Inti kami kata Allah azab bagi mereka. Yang terakhir, jangan bukan kita menjadi layak dan kami untuk alamat. Ya Allah. Nah, kami jadikan siksaan itu kata Allah. Hukuman itu belenggu itu bagi orang-orang yang terus-menerus perbuatannya itu sesuatu yang dilakukan Allah murka padanya. Sudah wajahimun dan wajah jahannam narah hamiyah yang menilainya api ini. Ikhwati bidin a'adzal wa'adzakumullah. Kemudian wakat dalika fa'akhurna ru'atan wadila di ayat surat al-Nur seterusnya itu di ayat 16 fa'akhurna ru'atan wadila fa'akhur fir'aun rasulah. Ini ikhwat ada tanjih dan ada tanjih di situ. Sekaligus ada terbit. Nah, fa'akhadna ru'atan wadila. Maka kami kita dan tentang yang sangat sedih. Siapa itu? Fir'aun. Kenapa kami sedih? Bahasa Fir'aun Rasulullah karena itu bermaksiat mengingkari, menolak tentang Rasul dan Allah Yesus. Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang tidak fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka siapa saja di tempat-tempat yang menentukan menyisi Rasul, maka dia menggerumuskan dirinya sendiri kepada siksa Allah. Sebagaimana seorang yang taat kepada Rasulullah, dia mempersiapkan diri dan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke jannah. Karena itu sudah dijelaskan dalam hadis yang sahih, man ata'ani dzakara Allah. Dalam hadis lain, man ata'ani dzakara jannah wa man asani faqad ada. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada Rasulullah, dia akan masuk jannah. Dalam hadis yang lain, dan yang bermaksiat kepada Allah meninggal itu, berarti dia pelaku dan masuk jannah. Wa kadzalika fi surah al-haqqah dzakara qasas al-umam kathamud wa 'ad wa fir'aun thumma qala ta'ala fa idza nutiqa fi suri naqatan wahidatan fa idza nutiqa fi suri naqatan wahidatan وَهُدِنَا لِلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَهُدْكَتَا بَكَّةً وَاحِدَةً. Nah, kemudian sedikit pula di surat Al-Haqqah Allah sebutkan tentang kisah-kisah yang umat terdahulu, seperti kisah yang kamu Fir'aun, sehingga menyatakan فَإِنَا نُكِنُوا بِسُّرِي نَقْفَةٌ وَاحِدَةٌ. Ketika pada kala itu ditiup, nah, dengan satu tiupan, wahumilatil ardu wal jibalu fadukkatan katan wahidatan, kemudian bumi dan gunung-gunung itu diangkat dan dibenturkan dengan satu benturan yang dahsyat. Nah, kata-kata juga dimaklumat dalam ayat ini. Lama Zakar Ta'ala nafahu bin Tadjidin Yusudin wa kaita ajalahum wa ajalahum hukuba bin dunya wa Allah Azza wa Jal nazzal rusulah wa azbarahum kana hadha mukaddimatan, kana hadha mukaddimatan ini jazalah kufrawi وَتَوْفِيَةَ الْعَمَى كَارِرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ketika Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala apa yang Allah lakukan dari hukuman kepada orang-orang yang mutadjidi, yang mendustakan Rasul-Rasul Allah, dan bagaimana Allah dalam mereka, dan Allah segerakan hukuman dunia buat mereka, dan Allah selamatkan para Rasul-Rasul Allah dan para pengikutnya. Ini merupakan mukaddimah pembukaan balasan akhirat kelak, dan ditemuinya amal-amal tersebut sesuai dengan porsinya sedang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Wadzalalu al hari allazi taqallu amalu yawmiyah wa anna awwala dhahi annahu yunfaqu isyanfuhu isyafiq di suri naam nafatun wahidatun. Maka Allah sebutkan setelah tadi itu naam perkara-perkara yang betul-betul hati humhala yang kasyat, humhala yang kasyat yang terjadi di awal datangnya hari kiamat pertama kali, yaitu Israfil meniup sangkakala tersebut. Nah, yaitu ketika sudah jahat itu bangkit bangun kamilah, nah kita tumbuh kuat-kuat dan berdekat manusia tersebut, satu kali tiupan, maka rezim Allah, maka rezim Allah, maka puluh rohim di jasa kita. Baiklah, nanti dia menjadi tidak ada di. Maka keluarlah roh itu dan masuklah roh itu kepada jasadnya masing-masing. Jangan terputar, tidak akan terputar. Dan ketika itu umat manusia berdiri menghadap kepada Allah. Wa hukilatil ardu wal jibal fatukaka tatakan wahida. Nah, maka fatakan jibal wa mahallah gunung hancur dan roboh kembali. Kita bisa bayangkan sekarang saja. Sekarang saja yang kita saksikan kita mendengar. Ketika gunung meletus, apa yang terjadi? Korban kena laharnya itu dan gugur pun mati di situ. Yang merasa dia aman dari laharnya api. Yang dia menyumbangkan diri kepada Allah SWT. Mampus dia. Yang menjadi kekuatan bagi kaum muslimin di Indonesia. Sudah mati gitu kan sudah takut. Matinya suci. So. Ikhwati di a'adzani wa azabullah wa khalaqatu fil ardh wa nafakhi 'alayna wa kana wa kana al-jami' qawman saffan sudah. Bumi, gunung sudah pada hancur, semua runtuh. Berjatuh semuanya dengan bumi dan rata. Tidak ada yang bengkok. Nah, tidak yang syukur. Nah, berarti yang dua yang berlantung. Ikhwati binti, a'adzu billah. Kemudian sampai terakhir surat itu disebutkan tentang urusan jannah dan neraka. Wa kadzalika fi surati al-Qalam dzakara kisah ahli bustan alladziina manahu haqqa al-walidi wa ma aqdahu bihi tsumma qala kadzalika al-adab وَالْعَذَبُ الْأَخْرُ الْعَذَبُ وَالْعَذَبُ الْأَخْرُ فِي أَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَحْلَمُونَ. Demikian dua beberapa surah. Di ayat berapa itu? 33. Ya. Bagaimana Allah sebutkan tentang kisahnya Ahlul Bustan, orang yang memiliki kebun yang mereka tidak mau memberikan zakatnya. Nah, setelah tanamnya kebun-kebun tersebut, setelah tanamnya hak yang tidak ditunaikan, maka Allah siksa mereka di dunia. Kadzalika al-'adzab. Nah, kadzalika al-'adzab. Ayat al-dunyawi. Liman ata bi asbabi al-'adzab an yaghdhabahu Allahu syai'an Allah yufarrafihi wa fadah. Wa amal wa'ayat dunia wa'an yazilahu anku akhrosu ma'ayatu ilaih. Ini juga pelajaran dari kita, hikmah ibrah dan usaha. Jadi dia maklum menyiksa kita duniawi saja dulu. Bagi siapa yang melakukan dan berbuat sesuatu yang menyebabkan disiksanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah rampas semua dunianya. Omongannya tidak ada, sudah diusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Bapa Bihi wa Bapa. Nah, dia melakukan batas dan menyembuhkan diri Makanya kata mungkin orang Indonesia mungkin jelas ada ucapan kemungkinan seorang Indonesia, tapi yang titik-titik itu ada. Jangan titik berbalik, sekedar lewat. Yang mereka suka wayang ditafsir oleh mereka. Karena jangan tinggalkan dulu, jangan covid itu jatuh. Kata mereka, Arjun Jernaga. Bima, Hasan Yirku, Fakir Bapak. Bapak. Arjun Jernaga, aku mengharap surga mulia. Arjun Jernaga, Arjun Jernaga. Aku jangan kata aku mengharap jannah itu surga mulia. Bima, kenapa aku kan bisa melihatnya? Pasal milikmu, semua. Yaitu jangan tidur tok, tunggu tok hidup yang dia jangan kata aku pasal milikmu, semangat malam tahajud yang mulai ini terus. Ibadah berat untuk anak dan anak ibu. Bila itu, kamu harus berbuat baik saat ini. Jangan kalian satu bohong. Itu berkatul. Satu dalam tinggal. Satu tinggal. Bahwa perbuatan jadi bohong. Bohong. Maksudnya dan yang jenis ini. Tidak. Karena bukan ibadah bohong. Maksudnya dilakukan dia Al-Quran. Ardu Jernaka Bima Asyamil Amin. Aku selalu takut Bapak. Iqbal Ibi A'adzari wa'adzakumullah. Jadi siapa? Nah, walaupun akhirat akan lautan yang namun dan sungguh akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat kalau mereka mengetahuinya. Karena man amal dari Al-Jabrahu Al-In Al-Dijara Al-Kuli Sabah Al-Yujib Al-Iqab Wa-Yakub Al-Tawab. Maka mereka yang memahami dan menyadari dan mengetahui ternyata agar akan dijual lebih pasti dan tidak setinggal sisaan yang ada di dunia kan hilang yang harta, hilang yang tidak sama itu kan meningan ya jauh dengan akhirat. Alhamdulillah, maka keyakinan dia tentang dia akan hal itu akan membawa dia menjadi dia untuk menjauh, untuk menghindar dari segala hal-hal yang menyebabkan disiksa oleh Allah SWT. Itu tapi yang mereka berubah. Nah, dan yang menyebabkan terhalangan apa hal? Wahai dari kami itu lebih tahabur. Jadi kami pun lebih sangat tahabur. Alam yang itu tahabur lagi nanti baru minumlu padaku wabala amrihim walaum adabun alim. Wahai kami tahu kalau kami musuhum di bina, fakalu awalun yang berguna, fakalu wabalau. Wastaghfirullah wallahu waliyul hamid. makbul. Ayat berapa tadi? Ayat ke 5. Lama dapat pahala min al-sofi ini al-jamil al-hazimah ini madihi ya'ibu ya'ud wa ya'ubad wa ya'ubad wa ya'ubil jurti al-hazihi wa tashkarimu maha shimahu akhara bila pahala bikuman as-sadikin wal-kurun al-mahdiin al-ladina lam kazal al-baruhu yang tak ada tu biar kita akhirun. Wajib biar biar asalikun. Walau biina jauh musuh bilah terjauh wahanjuh terhidupilah. Jadi kalau menurut komentasi sahabat Allah yang maha tinggi maha luhur yang maha sempurna yang agung yang dengannya seorang tahu pernah tentang rohnya dan dikenal dengannya, yang itu juga akan mengatakan kepada juhud. Bagi juhud itu artinya melakukan sesuatu semangat yang pada puncaknya, keseriusan kesungguhan pada puncaknya itu namanya bagi juhud. Mujahadah yang serius bersungguh-sungguh, bagi juhud di atas itu. Tolong. Untuk apa pun yang mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Taala. Dan menjauh sesuatu sudah satu yang mendapatkan muka dari Allah Taala, maka Allah katakan, Allah beritahu apa yang Allah kerjakan, yang Allah perbuat dalam umat-umat terdahulu, mereka kurun-kurun yang terdahulu yang terus beritahukan dari kurun ke kurun. Apa itu? Di akan Allah semua terus demikian. Nah, ia itu apa? Datangnya Rasul-Rasul Allah dengan bawa al-haq, mereka disahkan dan mereka tampak itu semua. Ikhwati bisin, a'adzan yu'adzakumullah, penentangan dengan berbagai bentuk. Bisa Allah akan menantangkan, menolak dan menentang. Bisa dengan adanya mengaku Rasul dan Nabi baru. Dan bisa melecehkan sunnah-sunnahnya, menghinakan, dan mengungkapkan ucapan yang tidak sempatan yang keluar dari kaum muslimin dengan istilah Muhammad untuk manusia itu tidak manusia. Na'udzubillah. Dan bisa kufur, bisa kufur. Menginginkan persamaan Nabi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillah. Dan banyak lagi. Kurang suka itu pun. Kurang suka. Nah, terus lagi mereka berubah untuk menyampaikan keubahannya. Ketika Muhammad Ali, tokoh jaringan Islam di Brau, jaringan Islam saat ini, menyatakan bahwa Tuhan kita yang berharap. Dan diprotes oleh kaum muslimin. Ucapannya najis itu diprotes oleh kaum muslimin. Apa jawabannya? Itu aja kok protes. Saya katakan Tuhan bahaya bahwa kalian. Ayo, protes kaum muslimin. Karena itu kalau belajar agama dengan cara yang baik dan di wajah yang berhasil pernah terjadi. Pokoknya berlomba-lomba untuk menunjukkan sensasi yang paling cepat sekali itu dicapai. Kalau oleh Allah dalam usbudah banyak buah sekian ucapan-ucapan kufur terus kan gak takut gak jalan. Jadi Islam itu tidak jalan, tidak takut kan dari mereka diganti dari Islam Islam. Itu semua untuk menyesatkan kaum muslimin. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ikhwati fiddin, a'azzani wa hafidhakumullah. Nah, di surat ini dari belakang terus demikian saudaraku wabarakatuh minyakit dunia. Nah, wahzahullah dia, maka mereka merasakan, nah, apa yang mereka rasakan dari hukuman Allah Subhanahu wa Taala dunia. Nah, Allah hinakan mereka ini. Allah hinakan mereka ini. Makanya kita dibimbing, a'udzubillahimullah, jangan sampai kita hina mungkin menjadi. Mereka dan mungkin semua. Setika tunai, dalam perusahaan kita. Nah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, hati-hati. Ketika ada hadis sahih, hati-hati kita. Kalau seandainya ada di atas kita tidak mampu menjalani, jangan menghina. Khawatir dihukum oleh Allah seperti kaki ini. Nah, di beberapa kitab para ulama al-sunnah yang menyebutkan tentang beberapa kisah yang terjadi pada mereka orang-orang yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misal kisah yang menyebutkan bahwa para malaikat itu melebarkan sayapnya di majlis ilmu, majlis yang menjadikan Al-Quran dan sunnah dalamnya. Kemudian di suatu ketika ada seseorang di majlis ilmu tersebut dan ada yang terlambat datang. Dia orang yang sudah duduk itu tujuannya menghina sunnah tadi. Hati-hati kalau jalan nanti saya akan mereka pecah. Orang ini langsung lumpuh seketika. Lumpuh. Apalagi ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa idza taqadda ahadukum min nawmihi fala yasmis yadahu fil ina hatta yusila talatan aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li annahu la yadri ayna zakat yadu li annahu la yadri ayna zakat yadu yadu apabila mereka itu tidur bangun dari itu, jangan langsung mencelupkan tangannya ke pusana. Jangan. Sunnah dari Rasulullah bimbingan yang mulia. Apa beratnya kalian untuk melakukan apa? Karena ada keberatan dari kita. Lakukan tenaga kita. Sampai dia mencintai. Kenapa Rasulullah? Karena dia tidak tahu di mana tangan yang tidur semalam. Ada orang yang menghina semua. Wah, yang tahu. Anak tahu di mana kalangan itu semalam. Langsung masuk mulut. Ikhwan, tangan kirinya dia masuk ke dunia dan ke tubuh. Ketika itu juga. Boleh. Ya. Antum tahu hukuman apa yang diberikan kepada orang yang mendahului imam? Apa? Hukuman. Allah rubah pada hari ini wajibnya lima. Tak apa. Bagi orang makmum yang mendahului gerakan imam, itu hukumannya dirubah oleh Allah wajahnya seperti wajahnya lima. Betul. Belum lagi yang lain. Lagi yang lain itu dari sebuah hal yang saya disebutkan oleh Alhamdulillah dan ketika Rasulullah berbudi. Dikisahkan di situ ada seorang syekh yang dia mengajar muridnya sekian tahun tidak pernah melihat wajah gurunya muridnya. Dibalik lagi. yang kata akhir yang mulut yang ingin tahu, ya siapa yang ingin tahu aku, yang tahu dengan belajar kepada aku, tak pernah melihat. Jangan lebih. Jangan melihat ke aku, jangan. Jangan. Kata pun. Jangan lebih ini, jangan. Sampai pada akhirnya, syekhnya bicara. Dulu, anak menghina dan tidak percaya hadis tersebut bahwa Allah akan mengubah wajah orang yang beriman itu seperti wajahnya kerja. Maka wajah anak sekarang dia kerja. Suka. Ayat lantai. Orang dari saya dia kalau wakulu ilu datang, kau sih ini. Saya tidak tahu apa yang berlaku. Jadi, apa yang berlaku? Ikhwan di sini, Allah Taala mengatakan, walau ada berhalim dan dunia begitu di akhirat dikasih sayang sangat pedih. Nah, dan ini ada juga pertemuan yang ada di dunia Taala. Ada dibahas pertemuan yang akan datang dan seterusnya di sini ada hadis Rasulullah SAW tentang masalah yaitu hadis Rasulullah SAW yang Bukhari tentang masalah turunnya Al-Quran Tauhid, ancaman, janji dan ancaman dan ada juga surat yang paling awal dulu dan disebut dalam ayat ini oleh Bukhari dan Muslimnya dan Syafi'i mensyarahkan ini secara ringkas. Insya Allah kita akan baca bi'idznillah pada pertemuan yang akan wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.